بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih pada pembahasan tentang usul dakwah salafiyah. Prinsip yang berikutnya, yang ketujuh, ialah ar-raddu 'alal mukhalif, membantah siapa saja yang menyelisihi. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat mendasar pada dakwah salafiyah, pada dakwah nabawiyah, pada dakwatul anbiya'i wal mursalin. Ar-raddu 'alal mukhalif, membantah seseorang yang menyelisih. Prinsip ini barakallahu fikum masuk ke dalam prinsip yang masyhur, yaitu prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Terkhusus dalam bab ingkarul mungkar, membantah orang-orang yang menyelisihi termasuk ingkarul mungkar. Prinsip ini juga masuk pada kaidah ad-dinu nasiha, agama ialah nasihat. Termasuk upaya an-nasihatu lillah, nasihat karena Allah subhanahu wa ta'ala, li'amatil muslimin, untuk keumuman kaum muslimin. Membantah orang yang menyelisihi termasuk upaya menasihati dia, menginginkan kebaikan-kebaikan untuknya. Prinsip ini pula barakallahu fikum masuk dalam kategori prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-raddu 'alal mukhalif, ketika mukhalifnya orang yang menyelisihinya termasuk ahlus sunnah, maka termasuk bukti cinta karena Allah. Kalau mukhalifnya termasuk dari kalangan orang-orang yang menyimpang, yang sesat, termasuk al-bughdhu fillah, membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsip ini pula barakallahu fikum masuk pada prinsip al-wala' wal-bara', sikap wala loyalitas dan sikap bara berlepas diri. Ar-raddu 'alal mukhalif merupakan bentuk dan sikap bara'ah lillah, berlepas diri karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum prinsip ini sangatlah mendasar, sangatlah agung, sangatlah mulia pada dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah dibangun di atas prinsip ar-raddu 'alal mukhalif, membantah orang yang menyelisih. Prinsip ini barakallahu fikum padanya terdapat uraian dan penjelasan yang cukup panjang dan harus dimengerti oleh masing-masing kita supaya jangan sampai salah penerapan. Barakallahu fikum. Kita sebutkan barakallahu fikum rincian-rinciannya dan ketentuan-ketentuannya. Barakallahu fikum. Yang pertama, apabila orang yang menyelisihi itu dari kalangan ahlu sunnah. Di sini barakallahu fikum dibedakan antara al-mukhalafah dan al-mukhalif. Al-mukhalafah, penyelisihan, ini mardudatun la tuqbal abada. Ditolak, tidak bisa diterima selama-lamanya. Dari siapapun munculnya, siapapun pelakunya, baik pelakunya dari kalangan Ahlussunnah atau dari kalangan selain Ahlussunnah. Yang namanya mukhalafah diingkari, ditolak, diluruskan, dibantah, diperbaiki. Sebab termasuk ingkar munkar. Adapun mukhalif, orang yang menyelisihi, apabila dia termasuk ahlu sunnati wal jamaah, masyhur dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dengan kebaikannya, dengan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal selama ini, maka turaddul mukhalafatu ma'al ihtirami wal ikram. Penyelisihannya dibantah, ditolak dengan penghormatan dan memuliakan orangnya. Kesalahannya enggak diikuti. Penyelisihannya enggak diikuti. Dibantah, diluruskan, dibenarkan. Terkait dengan orangnya, yuhtaram, dihormati, dimuliakan sebagai sosok ahlu sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Tolong jamkan baik-baik. Rincian yang kedua. Apabila mukhalifnya dari kalangan selain al-sunnah, maka dijelaskan dua-duanya. Mukhalafahnya dijelaskan, dibantah dengan ilmiah, enggak diikuti. Al-mukhalif, orang yang menyelisihi, juga dibantah dan dibongkar penyimpangan-penyimpangannya. Wala karamah, tidak ada penghormatan, tidak ada pemuliaan kepada orang-orang yang telah menyimpang tadi. Maka mukhalafah dia dimasukkan dalam daftar penyimpangan-penyimpangan dia sebelumnya. Ini dikarenakan mukhalifnya masyhur dengan penyimpangannya, masyhur dengan syubhatnya, masyhur dengan fitnahnya. Barakallahu fikum. Ketentuan yang ketiga, apabila yang mukhalif termasuk ahlu sunnah, tetapi mukhalafahnya pada perkara yang wadih, yang gamblang, yang jelas penyimpangannya, termasuk penyimpangan yang ghalib, penyimpangan yang besar, yang berat, la yu'dzar bimitslihi, tidak bisa dikasih uzur orang yang melakukan semisal ini. Dicontohkan oleh para ulama seperti pemahaman khawarij, pemahaman rafidah, pemahaman jahmiyah, pemahaman mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah, dan yang semisal ini. Maka mukhalifnya, orang yang menyelisihi, langsung dikatakan sebagai mubtadi undal, mubtadi yang sesat, walaupun dia dikenal sebagai ahlus sunnah. Tidak ada persyaratan iqamatul hujjah, tidak ada ketentuan harus menasihati dia terlebih dahulu. dalam kasus seperti ini. Ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah dalam kitab beliau Majmu' Fatawa wa Kutub Rasail juz yang ke-14 ketika membahas masalah takfir dan pembahasannya terkait dengan man waqa'a fi bid'atin, seseorang yang jatuh dalam perkara bid'ah. Beliau memperinci. Yang pertama, seseorang yang dikenal dengan penyimpangannya jatuh dalam perkara bid'ah juga. Khalas. Dimasukkan dalam daftar penyimpangan berikutnya. Ini orang yang munharif, orang yang menyimpang, orang yang dal, yang sesat. Ditambah lagi dengan penyimpangan berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Wala karamah. Yang kedua yang dibahas sekarang ini. Orangnya ahlus sunnah. Dia seorang salafi. Dikenal dengan salafi dan sunnahnya sebelum ini. Mengerti tentang usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Mengerti tentang usul akidah. Prinsip-prinsip akidah. Ternyata dia waqa'a fi bid'atin wadihatin ghalidatin. Mithluha la yu'dhar bih. Mithluhu la yu'dhar biha. Ternyata dia jatuh di dalam sebuah kebid'ahan yang jelas gamblang, kebid'ahan yang berat, yang fatal, yang semisal orang ini tidak dikasih uzur dengan bid'ah tersebut. Dijatuhkan seperti yang saya sebutkan di atas. Pemahaman Khawarij, pemahaman Rafidah, pemahaman Jahmiyah, pemahaman Mu'tazilah. Maka orangnya langsung dikatakan mubtadi. Langsung dikatakan munharif, sesat, menyimpang. Dikatakan dal. Tidak dipersyaratkan harus iqamatul hujjah. Tidak ada keharusan untuk menasihati dia terlebih dahulu. Sebab tidak dikasih uzur karenanya. Bahkan para ulama ikhtilaf tentang kekufurannya. Kafir am muslim. Ikhtilafu fi hadza. Tapi mereka sepakat mengatakan hadza mubtadi. Hadza mubtadi. Camkan baik-baik. Ini ditinjau mukhalafahnya. Ada seorang sunni. Dulunya dia seorang sunni salafi. Mengaku sebagai ahlus sunnah salafiyin. Mengibarkan dakwah salafiyah. Ternyata dia membolehkan untuk mendoakan kejelekan atas penguasa muslim yang zalim. Ada kharij. Ternyata dia membolehkan untuk melaksanakan aksi-aksi menentang kebijakan penguasa. Ada kharij. Ternyata dia punya fatwa membolehkan untuk melakukan orasi-orasi di depan halayak ramai, membongkar penyimpangan-penyimpangan penguasa. Ada khariji. Tidak pakai lama, langsung hada khariji, hada mubtadi, laisa bisalafi wala sunni. Walaupun dia tidak ikut turun aksi, walaupun dia tidak ikut demonstrasi, semata-mata memberikan fatwa pembolehan yang seperti ini, dikatakan hadza khariji. Ini praktek salaf. Di zaman dahulu ada seseorang yang bernama Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Sebelumnya dipuji oleh para ulama kibar ahli hadis pada masanya. Muhaddits, thiqah, abid, ahli ibadah. Tidak ada satu ibadah pun dalam Islam melainkan dia kerjakan. Bahkan ada yang mengatakan sebagai ibu mubalaghah, kalau seandainya turun wahyu menjelaskan adanya amal yang lain, amal baru untuk dikerjakan, dia tidak punya lagi ruang untuk mengerjakannya. Waktunya full untuk ibadah. Puji oleh para ulama kibar Abdul Rahman Mahdi dan juga yang lain-lain dari para ulama yang ada ketika itu. Tayyib. Ternyata dia memiliki sebuah fatwa. Yara jawazal khuruji alal hakimi zalim. Dia berpendapat bolehnya memberontak penguasa yang zalim. Semata-mata fatwa, semata-mata pendapat, bolehnya memberontak penguasa yang zalim. Dia tidak ikut aksi pemberontakan. Para ulama pada masa itu langsung merubah sikap 180 derajat. Dulunya disanjung, dipuji. Sekarang dilecehkan, direndahkan, dihinakan, dijauhkan dengan kalimat-kalimat yang pedas, khariji. Langsung. Sufyan Tsauri rahimahullahu taala suatu hari pernah masuk ke Masjid Jami' di kota Basrah. Dia masuk ke dalam masjid, ternyata di situ didapati Al-Hasan bin Salih bin Hai sedang sholat. Sunnah. Beliau balik badan, mengambil sandalnya, keluar dari masjid sambil mengatakan a'udzu billah min khusu'in nifaq. Na'udzu billah dari kekhusu'an kemunafikan. Ada munafik yang mengerjakan sesuatu yang mubtadi, khariji. Ada khusyuknya khusyuk nifaq, kata beliau. Ketika mati ini orang dan jenazahnya hanya dari salat oleh kaum muslimin, datang Tsauri. Ketika beliau datang, yang hadir menyatakan jaa Tsauri, jaa Tsauri, jaa Tsauri. Datang Tsauri, datang Tsauri. Imam pada masanya membelah jalan. Begitu sampai ke keranda jenazah, lewat. Tidak beliau sholatkan itu jenazah. Sebagai bentuk takdib, pelajaran kepada orang lain yang masih hidup tentang betapa jeleknya pendapat dia, betapa rendahnya pemahaman dia, betapa ini orang telah berubah, dulunya sunni, sekarang khariji. Itu gak pakai lama, langsung. Itu salah, ya ikhwan. Kenapa kok demikian? Waqa'a fi bid'atin ghalidhatin wadihatin mithluhu la yu'dharu fiha. Itu kaidahnya. Dia terjatuh pada perkara bid'ah yang sangat fatal, begitu gamblang, begitu jelas penyimpangannya, orang semisal dia enggak dikasih uzur, ngerti agama, ngerti syariat, ngerti sunnah, punya pandangan seperti itu. Ada khariji. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah ya. Seseorang yang dulunya sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi, dikenal sebagai seorang sunni salafi, ternyata dia menyatakan Al-Quran makhluk. Ada mubtadi. Para ulama di zaman dahulu kala menggunakan bahasa umum. Man qala innal Qur'ana makhlukun fahuwa kafir. Yang mengatakan Quran dalam makhluk, maka dia kafir. Dengan bahasa umum. Sehingga disepakati dia sebagai seorang yang mubtadi. Enggak usah pakai lama. Hada mubtadi mu'tazili jahmi. Dia kan di atas. Iya, dia jatuh dalam perkara penyimpangan bid'ah yang begitu fatal, yang begitu gamblang. Semisal dia enggak dikasih uzur. Paham tuh? Paham ya ikhwan? Ini kaidah besar dalam Islam, dalam dakwah salafiyah barakallahu fikum, yang kalau antum terapkan pada orang sekarang ini kiamat. Yang dikecam bukan pelaku bid'ahnya itu. Yang dikecam adalah orang yang menfonisnya. Wah, mereka itu memang tukang tahdir. Mereka tukang membid'ahkan orang lain. Bukan tukang, Pak. Orang. Yang layak dikatakan mubtadi itu yang punya pemahaman seperti ini. Yang mengatakan Al-Quran makhluk, dikatakan mubtadi. Salaf dulu mengatakan kafir. Anda yang membela mumayyiz. yang melembekkan prinsip sama menyimpangnya, walaupun lain kelasnya. Allah Al-Mustaan. Ini ketentuan yang berikutnya. Dibahami insyaAllah ya. Apalagi mukhalafahnya berat, fatal, penyimpangan yang sangat jelas, pelakunya dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ya sudah, selesai urusan. Gabungkan dengan kamus bid'ah dia yang sudah ada selama ini. Paham tak? Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di dalam ar-raddu 'alal mukhalif, di dalam membantah orang-orang yang menyelisih dalam pelaksanaannya, di sana ada ketentuan-ketentuan penting yang harus diperhatikan. Ketentuan yang pertama berkaitan dengan orang yang membantah. Orang yang ar-radd, sahibur radd, yang membantah. Ketentuannya orang yang membantah harus memiliki ilmu tentang mukhalafah tadi. Memiliki ilmu syar'i, bimbingan kitab sunnah dengan pemahaman para ulama salaf tentang mukhalafah tadi. Dia tidak boleh membantah dengan jahil, kebodohan. Tidak boleh membantah dengan zunun, takharrus. Tidak boleh membantah dengan praduga-praduga, dugaan-dugaan, saya kira. Tidak bisa. Harus mengilmui mukhalafahnya. Barakallahu fikum. Apakah diharuskan ulama yang membantah? Jawabannya fi tafsil. Dirinci. Perinciannya tergantung mukhalafahnya. Kalau mukhalafahnya mukhalafatun wadihatun, wahirah, penyelisian yang begitu gamblang, yang begitu nyata, yang begitu jelas, maka yang berhak membantahnya semua yang punya ilmu, baik para ulama atau para tulabul ilm, para du'at ilallah, bahkan mungkin para mubtadi yang masih pemula dalam tulabul ilmi, dia bisa mengingkari, dia bisa membantah, dikarenakan begitu gamblang, begitu jelas penyimpangannya. Namanya umur wadhiha. Rincian yang kedua, apabila mukhalafahnya dalam perkara-perkara yang khafiyah, yang samar, tidak semuanya orang tahu, maka dalam perkara yang seperti ini, barakallahu fikum, yang berhak untuk membantahnya para ulama sunnah, yang membantahnya para tulabul ilm, yang mutamakkin fil ilmi, yang mapan keilmuannya, yang mengetahui mukhalafah tadi. Adapun para pemula, awamun nas, tulabul ilm yang belum mapan keilmuannya, bukan bagian mereka. Mereka hanya menunggu bantahan-bantahan ulama. Mereka hanya menanti sanggahan-sanggahan para ulama. Baru ketika muncul bantahan dari para ulama kita, dia bisa mempostingnya, dia bisa menukilnya. Faham dong? Ini disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya? Ini berkaitan dengan orang yang membantah. Maka kalian harus tahu diri. Kalau kalian belum cukup ilmu, belum memiliki ilmu, belum matang ilmu untuk rudud alal mukhalifin, melakukan bantahan-bantahan kepada orang yang menyelisihi, jangan masuk ke ranah ini. Serahkan kepada para ulama, masyaikh, serahkan kepada para tulabul ilm yang mutamakin, yang mapan keilmuannya. Para du'at ilallah yang mutamakin keilmuannya. Para asatidah yang mutamakin keilmuannya. Antum nukil saja. Tahu diri. Jangan antum sok keminter, jangan sok pandai, jangan sok alim. Terjun dalam bab ini, antum tidak punya ilmunya, antum akan merusak nama baik prinsip ini, barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Ini ketentuan yang pertama, terkait dengan orang yang membantah, barakallahu fikum. Baik, maka bantahannya dengan ilmiah. Ketentuan yang kedua berkaitan dengan rudutnya, terkait dengan bantahan-bantahannya. Yang pertama ialah ar-rudud an takuna rududu ilmiyah. Bantahan-bantahannya harus ilmiah. Harus ilmiah dengan dasar ilmu. Yang pertama al-ilmu bil mukhalafah. Dia harus mengilmui penyimpangannya, mengilmui kesalahannya. Bisa langsung mendengarkan suara orang yang menyampaikan mukhalafah tadi bisautihi, atau bisa langsung dari tulisan-tulisan dia min kitabatihi, baik kitabnya, karya tulisnya, postingannya, dan dipastikan itu benar dari orang yang bersangkutan. Itu ilmiah, dibawakan suaranya, fulan mengatakan begini, dibantah, 1, 2, 3, 4, 5 agar si fulan menulis seperti ini, ini kalamnya dia, dibantah, 1, 2, 3, 4 agar ini dia postingan seperti ini, dan dibantahkan betul postingan dari dia, dibantah, demikian. Itu namanya ilmiah, tidak menggunakan praduga, enggak menggunakan prasangka. Al ilmu bil mukhalafah, harus mengilmui mukhalafah yang ada. Atau cara yang ketiga dengan asyuhud as-siqat, dengan saksi-saksi yang terpercaya, khabar as-siqah. Fulan yang kita kenal kebaikannya, kejujurannya, kesolehannya, kesunnahnya, menyatakan, memberikan kabar tentang si fulan, dia mengatakan begini. Itu ilmiah. Namanya al-ilmu bimada? Bil mukhalafah. Yang kedua, al-ilmu bima yunqidhuha. Harus mengilmui, memiliki ilmu tentang perkara yang membatalkan, yang membantah penyimpangan-penyimpangan tadi. Dari nususul kitab, nas-nas Al-Quran, nususul hadith, nas-nas hadithnya Rasulullah SAW, nusus kalamil ulama, dari nas penjelasan keterangan para ulama. Itu ilmu namanya, ikhwan. Dibacakan ucapan dia, lafaz yang ini, begini penyimpangannya, ini ayat, atau ini hadis, ini keterangan para ulama. Wah, kata. Ilmiah. Barakallahu fikum. Ini rududu ahli sunnati wal jamaah lil mukhalifina lahum. Seperti inilah bantahan-bantahan ahli sunnah wal jamaah salafiyin kepada siapa saja yang menyelisih mereka, atau dakwah mereka, atau manhaj mereka. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama'una qadiman wa haditha, dulu sampai sekarang. Kan perhatikan bantahan-bantahan para masyayikh ilminya. Nih ucapan dia, bantahannya ini. Nih tulisan dia, bantahannya ini. Ilmiah. Hada ketentuan yang harus diperhatikan para kalafiku. Sehingga bukan termasuk manhaj salaf. Bukan termasuk prinsip dakwah salafiyah. Membantah al-mukhalifin. Yang pertama tidak tahu mukhalafahnya. Yang penting dia sesat. Yang penting dia menyimpang. Kenapa kamu bantah dia? Kenapa kamu merudut dia? Dia telah mengatakan guru saya dengan kata-kata wafakahullah. Mukhalafahnya mana? Pokoknya dia menyimpang. Ada rudut preman. Ada. Gak punya ilmiah. Atau menggunakan praduga. Dia mungkin mengatakan demikian. Sepertinya mengatakan demikian. Itu bukan darus sunnah. Atau menggunakan isu. Berita yang gak jelas. Kata fulan, kata alan. Konon ceritanya, beritanya, katanya, dan segala macamnya. Dibantah. Itu bukan dakwah salafiyah para klasikum. Atau tahu mukhalafahnya, tetapi bantahannya enggak ilmiah. Yang ada cuman sabun wasatmun, caci maki, merendahkan, melecehkan, mengolok-olok, menghukum, menggelari dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah. Ini adalah rudutnya orang-orang yang tidak punya modal, yang tidak punya ilmu. Rudutnya ashabul fitan, ashabul qalaqil, bukan dakwah salafiyah. Para ulama tidak pernah mengajarkan bantahan-bantahan yang seperti itu, barakallahu fikum. Dipaham insyaallah ya? Bukan dakwah salafiyah dan bukan manhaj salaf ketika membantah seseorang, barakallahu fikum. Satu bantahan, satu majlis, satu jam isinya cuma caci maki, celaan. Caci maki, celaan. Menggelari dia dengan segudang gelar. Inti pembahasan enggak diangkat. Inti keterangan enggak dibahas. Itu bukan dakwah salafi. Dia mencoreng-moreng nama dakwah salafiyah dengan bantahan-bantahan seperti itu. Lebih parah lagi, membantah seseorang, mengklaim seseorang, menghukumi seseorang dengan perkara yang tidak ada pada mereka. Al-zulm. Namanya kezaliman, barakallahu fikum. Walaupun yang kamu sebutkan itu dari kalangan orang yang menyimpang. Tidak boleh. Harus ilmiah. Coba poin. Al-ilm bil mukhalafah. Mengilmui mukhalafahnya dengan cara-cara tadi. Yang kedua, al-ilm bima yunaqidhuha. Mengilmui perkara yang membantah dia, membatalkannya dari ayat atau hadis atau keterangan para ulama. Itu namanya ilmiah. Ketentuan yang lain terkait dengan rudud. Antakuna rududu bi'adlin wa insaf. Tayyib. Bantahan-bantahannya harus adil. Harus insaf. Proporsional. Sesuai dengan kadarnya. Barakallahu fikum. Ini juga sifatnya ahlu sunnah ketika membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Lihat kadar mukhalafahnya. Kalau mukhalafahnya mukhalafah akhlaqiyah, pembahasan akhlak wal adab, sampaikan bab akhlak dan adab. Orangnya dikatakan sayyul khuluq, jelek akhlaknya. Kalau dia dikenal sebagai ahlu sunnah wal jamaah sebelumnya, sebagai seorang salafi sunni, ternyata dia memiliki akhlak yang buruk, dinasihati, ditegur segala macam, tidak mau berubah, maka dibantah itu akhlak yang buruk dan katakan dia buruk akhlaknya. Dan katakan dengan adil, tidak ada seseorang pun dari kalangan salaf yang mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah dengan akhlak yang buruk. Tidak ada, ikhwan. Itu faedah dari Syekh bin Hadi ketika membantah Ibnu Ruhail dalam membantah bukunya dia Nasihah. Tidak ada ya. Katakan, dia ini kita bantah karena akhlaknya. Kita jauhi karena akhlaknya. Dia seorang sunni, salafi, akidahnya salafi, salafiyah, manhajnya salafi. Cuman hati-hati ya ikhwan, ini orang sayyul khuluq, jelek akhlaknya dia. Insaf. Jangan mengatakan hizbi. Saat kenapa kau hizbi? Jelek akhlaknya dia. Itu namanya zulm kezaliman. Tidak pernah ada. Sekali lagi, tidak pernah ada satu orang salaf pun yang mengeluarkan ahlu sunnah dari sunnah dengan akhlak yang buruk. Tidak ada. Barakallahu fikum. Paham tuh? Insaf ya akhi. Katakan dia sayyul khuluq. Afwan, si fulan tidak bisa ta'awun di mahad kita. Kita berhentikan ya ikhwan. Kenapa Ustaz? Dia akhlaknya jelek. Kata insaf. Yang mana Ustaz? Dia begini, begini, begini, begini. Bukan mukhalafahnya, dipatah dengan ilmiah. Selesai. Apakah dia sunni? Sunni. Salafi? Salafi. Tapi jelek akhlaknya. Suruh dia memperbaiki akhlaknya dia. perbaiki akhlak, perbaiki muamalah, perbaiki adab, insyaallah normal kembali. Ada kan begitu? Itu namanya insaf, biadil wa insaf. Barakallahu fikum. Sehingga di sini kana binazakumullah, ada kaidah azimah di kalangan Ahlussunnah terkait dengan ar-raddu 'alal mukhalif. Mereka memperinci di sana ada yang nusahih ma yahtaju ila tashih. Ada yang perlu dibenarkan, kita membenarkan yang perlu dibenarkan. Semata-mata tashih saja, pembenaran. Nansah ma yahtaju ila nusah. Kita menasihati yang perlu dinasihati. Nah, kadarnya menasihati. Barakallahu fikum. Tapi ada kalanya nuhadzir ma yahtaju ila tahdzir. Kita memperingatkan kaum muslimin hal-hal yang memang sangat diperlukan untuk tahdzir. Semakin parah keadaannya. Ada kalanya pula kita nahkum atau nuhadim ma yahtaju ila hadam. Kita runtuhkan, kita vonis, kita jabarkan penyimpangan-penyimpangan dia yang memang perlu dijabarkan, dihancurkan. Itu Ahlussunnah. Sesuai dengan kadarnya masing-masing, kadar mukhalafahnya masing-masing. Itu namanya adil wa insaf. Kalau kesalahannya semata-mata perlu pembenaran, pembenaran. Perlu nasihat, nasihat. Perlu tahdzir, tahdzir. Perlu vonis, vonis. Jangan ilmiah. Itu Ahlussunnah. Rududuhum mabniyatun alal adl wal insaf. Dipahami insyaAllah ya. Jadi tidak asal bantah dikit-dikit hizbi. Bantah dikit-dikit hizbi. Ada hasyuriyin ya. Barakallahu fikum. Paham ya? Dengan kadarnya. Termasuk al-adl wal insaf dalam bab ini barakallahu fikum ialah menukil dari orang-orang yang menyelisihi sesuai dengan kalamnya mereka. Jangan berdusta atas nama mereka walaupun mereka bukan dari Ahlussunnah. Paham insyaallah ya? Jangan mengada-ngada, jangan mereka-reka, jangan menduga-duga, jangan berdusta atas nama mereka. Yang tidak mereka lakukan jangan sebut. Yang gak mereka ucapkan, jangan sebut. Bantah saja yang ada pada mereka, baik perbuatan, atau ucapan, atau ideologi, atau pemahaman, atau akidah. Apa adanya, dengan ilmiah. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itu namanya insaf wa adil. Barakallahu fikum. Ikhwanam bin a'azakumullah, termasuk penyimpangan dalam ar-raddu 'anil mukhalif. Bukan ciri-ciri Ahlussunnah, tapi ciri-ciri ahlul fitnah. Bantahannya tidak adil. Tidak adil. Tadi, perkaranya akhlakiyah adabiyah. Sedikit pun tidak pernah dia mendapati pada orang tersebut, yang sunni tadi, yang salafi tadi, adanya penyimpangan-penyimpangan akidah, atau penyimpangan manhaj, atau yang semisalnya. Yang dia jumpai, yang dia temui, beberapa poin akhlak yang kurang bagus. Mestinya mengatakan ada sayyul khuluq, tapi dia zalim dan mengatakan hadza rajul izbi, ada rajul munharif, ada fattan, ada dajjal, misalnya gitu ya. Ada zulm. Itu kezaliman ya akhi. Itu merupakan ciri-cirinya haddadiyah. Ciri-cirinya hajuriyah. Hajawrah. Bukan salafi. Bukan sunni. Mukhalafahnya semata-mata salah paham. Berita yang salah paham. Kurang komplit beritanya itu. Bukannya salah, bukannya berdusta. Salah paham. Dibesar-besarkan. Ini merupakan kedustaan yang sangat nyata. Kadzibun surah. kedosaan yang sangat nyata, ini orangnya kadzab, ini ila akhir. Ini ada ciri-ciri haddadiyin, ciri-ciri hajuriyin. Kalau sekarang ciri-cirinya musafiqah. Barakallahu fikum, seperti ini. Mahakata. Seseorang yang alu sunnah, seorang sunni, seorang salafi, kesalahan satu, dua kesalahan, dia dalam mencabutnya, rujuk daripadanya, sebagiannya, enggak benar dia mengatakan seperti itu. Dikatakan ada suhfuk, hadza jahil, hadza kadzab. Dia disamakan dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Na'udzubillah, zulm. Itu bukan salafi, itu bukan da'wah salafiyah, bukan rad ala mukhalif yang sesuai dengan prinsip da'wah salafiyah. Ini ciri-ciri haddadiyin, ciri-ciri hajuriyin, ciri-ciri musafiqah. Harus ilmiah. Bantah dengan ilmiah. Bantah dengan adil dan insaf. La melampaui batas, wala kurang. Proporsional apa adanya. Ini penting untuk dicamkan baik-baik. Barakallahu fikum. Tolong diperhatikan baik-baik poin-poin di atas. Prinsip ini sangat mulia. Sangat agung ya ikhwan. Tapi penerapannya dengan ketentuan yang disebutkan dari para ulama di atas sangat mulia. Sebagian ulama membahasakan prinsip ini dengan prinsip tahdzir. Sebagian lagi membahasakannya dengan bahasa hajrul mubtadi', memboikot orang yang menyimpang. Sebagian ulama membahasakannya dengan naqdur rijal wal kutub tawaif, mengkritisi seseorang atau kitab atau kelompok. Sebagian lagi menamakannya dengan sebutan prinsip mufarakatu ahlil batil, berpisah, menyelisihi, menjauhi orang-orang yang ahlil batil. Semuanya sama. Dengan mana yang kurang lebih sama. Dan ingat, dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang adil, yang jelas, yang gamblang, seperti yang disebutkan di atas para kelompok. Dalam bab ini, qonamtin azzaakumullah, dallat fihi ta'ifatan. Ada dua kelompok yang secara global, dua kelompok yang menyimpang, yang sesat dalam bab ini. Yang pertama, yang menerapkan rudud alal mukhalif bila qawaid wala dhawabit. Menerapkan prinsip ini, membantah orang yang menyelisihi dengan tanpa kaidah, dengan tanpa dhawabit, dengan tanpa bimbingan salaf. Serampangan, ngawur. Ini yang pertama dari kalangan khawarij dengan pemahaman takfirnya. Sekarang ini dari kalangan haddadiyah dengan pemahaman tabdi'nya. Dari mulai haddadiyah, falihiyah dan segala macamnya itu. Hajuriyah dan segala macamnya. Mudah menghukumi orang lain mubtadi' dengan tambah hujah yang jelas. Menghukumi orang lain hizbi dengan tambah hujah yang jelas. Menggelari banyak orang dengan gelar-gelar yang membuat mata lari. Gelar-gelar yang mengerikan dengan tambah hujah yang jelas. Ini tariqahnya khawarij, tariqahnya haddadiyah, tariqahnya falihiyah, tariqahnya hajuriyah, tariqahnya musafiqah. Hadza melampaui batas syiddah fi raddi al-mukhalif. Dengan poin-poin yang saya bawakan di atas. Ada kalanya mukhalafahnya tadi tidak dia cermati baik-baik. Sikat. Tidak membedakan antara yang mukhalif ahlu sunnah atau yang bukan ahlu sunnah. Sikat. Na'udzubillah. La ilmiah wala adl wa insaf. Yang ada adalah zulmun wa baghyun, kezaliman semena-mena. Ucapannya sarsarah, hanya ucapan ngawur. La hujjah wala dalil. Itu bukan bantahan ilmiah ahlu sunnah. Da'wah salafiyah tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Laisu bisalafiyin, barakallahu fikum. Yang kedua, anti prinsip ini. Untuk ya, ada ketentuannya untuk orang-orang yang maslahat bagi mereka. Ingat, untuk orang yang maslahat bagi mereka. Nanti dari kalangan mumayyi'in, kalau zaman dahulu kala dari kalangan orang-orang murji'ah, di zaman sekarang ini dimulai dari kalangan ikhwanul muslimin, IM, kemudian sururiyin dengan manhaj muwazanahnya, kemudian dari kalangan ma'ribiyun, Abu Hasan al-Ma'ribi, ar'uriyun, adan ar'ur, dan semisal dia. Dan di zaman sekarang ini kemudian ditukangi oleh Ali Hasan Abdul Hamid al-Halabi, dikenal dengan Halabiyahnya, dibantu oleh Ibrahim Ruhaili dengan Ruhailiyahnya. Dan di Indonesia ini dikenal dengan sebutan Raja, Halabiyah Raja'iyah. Barakallahu fikum. Antipati dengan prinsip ini ketika berkaitan dengan orang-orang atau pihak yang maslahat dengan mereka. Tidak ada tahdir, anti-tahdir, anti-rudud. Bayangannya, alusunya, sifunya dengan tahdir, tahdir, tahdir, tahdir, tahdir, tahdir. Ada kelip, dusta atas alusunna barakallahu fikum. Bayangannya harus sudah tidak pernah menjelaskan masalah tauhid, tidak menjelaskan masalah akidah, tidak menjelaskan masalah akhlak, masalah ahkam, masalah fiqih. Kadzib. Harus sudah dakwah mereka sangat menyeluruh. Dan di antara keutamaan mereka punya waktu untuk ini dengan cara ilmiah. Mereka dari kalangan mumayyi'in barakallahu fikum. Orang-orang yang ada maslahatnya tidak kenal yang namanya tahdzir. Tidak kenal yang namanya rudud. Tidak kenal yang namanya hajar. Tidak kenal yang namanya vonis. Dirangkul. Dirangkul. Abul Hasan al-Ma'ribi. Dan sampai sekarang masih menjadi syekh mereka. Sebagian da'i roja itu jebolannya Yaman. Yamannya Ma'rib. Gurunya namanya Abul Hasan al-Ma'ribi. Yang dikatakan oleh para ulama sebagai seorang mubtadi' imdal. Ikhwani. Dia punya manhaj, mengatakan manhaju ahli sunnah, manhajun afiyah, yasa'ul ummah wa yasa'ul ahli sunnah. Manhaj ahli sunnah, manhaj yang afiyah, yang luas, yang meliputi semua umat dan meliputi ahli sunnah, kata mereka. Merangkul semua pihak. Barakallahu fikum. Bahasa yang diucapkan sebagian da'i roja di Indonesia ini, dakwah itu harus merangkul. Da'at merangkul, da'at tajma ya akhi. Dan langsung mereka praktekkan merangkul tokoh HTI. Sudah jalan bareng sama mereka. Indahnya persatuan. Merangkul tokoh jamaah tabligh, merangkul tokoh-tokoh kaum muslimin di Indonesia ini. Bahkan sowan kepada tokoh-tokoh sufiyah yang anti kepada dakwah salafiyah. Khilaf antara kami dan mereka seperti khilaf antara Imam Ahmad dan Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Na'udzubillah. Kadziban wa zura. Ini mereka. Ingat, yang ada kemaslahatannya. Barakallahu fikum. Mereka pun juga sama dari kalangan Haddadiyah, Hajawura, Musa'fiqah tadi. Sikapnya keras, zalim pada yang ada kemaslahatannya. Mereka yang tadinya keras itu bisa melunak, bahkan fanatik-fanatik yang sangat keras pada orang-orang yang dia sukai saja. Yang ini lembek, bisa kasar ketika bersama dengan orang-orang yang gak ada maslahatnya bagi mereka. Nah, ketika membantah dengan cara arogan, dengan cara yang kasar, dengan cara yang gak punya hikmah. Na'udzubillah. Yang ini mutasyaddidah, yang ini mumayyi'ah. Semuanya menyimpang dalam bab ar-raddu 'ala al-mukhalif. Mereka disebut dengan ad'iya'us sunnah, ad'iya'us salafiyah, was-salafiyyatu bari'atun minhum. Barakallahu fikum. Al-sunnah ada prinsip ini, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang jelas, kaidah-kaidah yang jelas, dhawabit-dhawabit yang jelas, adil. Barakallahu fikum. Ilmiah. Lihat mukhalifnya dirinci. Lihat mukhalafahnya dirinci. dan dikasih porsinya masing-masing sesuai dengan keadaannya masing-masing secara ilmiah. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Lu kok diem? Paham dah ini? Saya bilang sore-sore anget karena saya sudah berkeringat. Barakallahu fikum. Tadi kalau disampaikan sebelum duhur, gobios. Tahu gobios ya? Deras keringatnya. Dicari sore-sore agak dingin, agak hujan-hujan begitu. Ah, dibahas ya seperti ini, berkeringat. Anget ya. Karena angetnya anget lahir batin. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Al-muhim di antara usul dakwah salafiyah ar-raddu 'ala al-mukhalif, ingat bi qawaidihi wa dawabitihi. Dengan kaedah-kaedahnya dan dawabit-dawabit. Bukan termasuk prinsip dakwah salafiyah mengeluarkan orang dari ahlus sunnah dengan tanpa hujjah yang kuat. Bukan termasuk prinsip dakwah salafiyah bermudah-mudah dalam perkara takfir, dalam perkara tabdi', dalam perkara tahzib. Bukan. Itu semuanya ada, tapi dengan ketentuan yang sangat ketat. Barakallahu fikum. Bukan prinsip dakwah salafiyah membiarkan penyimpangan, membiarkan kesesatan, membiarkan orang yang menyimpang yang sesat, merangkul mereka, ta'awun dakwah dengan mereka. Bukan prinsip dakwah salafiyah sedikit pun. Barakallahu fikum. Ingat, ini prinsip masuk pada amar ma'ruf nahi munkar, al-wala wal-bara, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, an-nushu an-nasihatu lillah. Sehingga sangat penting, sangat urgen bab ini. Barakallahu. Masya Allah, tabarakallah. Naam. Yang berikutnya. Apa sudah? Lu apa ini? Panitianya tadi mengumumkan pas zuhur, nanti asar sampai jam 5 gitu. Tentunya mengumumkan. Sekarang jam 5 lebih 2 menit. Saya teruskan atau bagaimana? Baik. Masih banyak ya Ikhwan prinsipnya ya Ikhwan. Waktunya sudah mulai mepet sekarang ini. Sudah hitung-hitungan jam, tinggal batal maghrib sama isya sama pada subuh. Kita belum membahas tentang mumayyizat dakwah salafiyah. Keistimewaan dakwah salafiyah. Kita belum membahas asas-asas dakwah, asas-asas salafiyah dalam dakwah ila Allah. Lebih panjang lagi. Jangan ada yang komentar utang lo ya. Kita enggak ada utang piutang dalam masalah daurah. Panitia yang guyu ya. Baik, saya secara global nanti batal maghrib kita masuk pada pembahasan mumayyizat dakwah salafiyah. Gitu ya. Karena pembahasan yang utama kewajiban kita untuk mengikuti dakwah salafiyah ini. Yang ini secara global apa ya? Di antara prinsip dakwah salafiyah yang berapa Ikhwan? Yang ke-8 ialah dakwah salafiyah dakwatun ila islahil mujtama'. Dakwah salafiyah itu sebuah dakwah mengajak untuk perbaikan masyarakat. Disebut dengan dakwah islahiyah. Ajakan atau dakwah untuk memperbaiki kondisi masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang syar'i. Yang pertama, ini ketentuan islahul mustama. Tayyib. Yang pertama kali diperbaiki dari masyarakat ialah tauhid. Membenahi tauhid masyarakat, akidah umat. Supaya lepas dari semua kesyirikan, lepas dari semua penyimpangan-penyimpangan kekufuran. Ini harus. Yang kedua, perbaikan masyarakat dimulai dari perbaikan individu-individu masyarakat. Person-person, orang per orang. Dari mulai diri kita masing-masing, lalu orang lain. Dimulai dari islahul fard, perbaikan individu masyarakat. Bukan dimulai dari pemimpinnya, dari penguasanya, atau undang-undangnya, atau masyarakatnya. Dari person. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu fikum. Ketentuan yang ketiga, perbaikan masyarakat harus dibangun dengan dasar ilmu. Al-ilm qabla qawli wal amal. Menanamkan ilmu kepada masyarakat sebelum mereka berucap dan berbuat. Al-ilm. Ilmunya harus ilmu yang sahih. Ilmunya ilmu syar'i dengan madzhab salaf barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, orang atau sang pelaku atau sang dai yang terjun ke masyarakat untuk perbaikan kondisi masyarakat harus memiliki sifat ad-da'iyah. Memiliki sifat-sifat dai yang sukses, sifat-sifat dai salafi. Sifat dai-nya yang pertama manhajnya salaf, seorang sunni salafi. Sifat yang kedua, dia memiliki ilmu. Memiliki ilmu, pemahaman tentang masalah ilmu. Sifat yang ketiga, dia memiliki sikap rifqun, santun, arif dan bijak dalam berdakwah. Juga memiliki al-hilm, as-sabr, sabar. Ya, sabar dalam dakwahnya. Betul-betul dia sangat perhitungan dalam cara dakwahnya. Intinya hakimun fi da'watihi. Dia hakim dalam cara dakwahnya barakallahu fikum. Insyaallah dengan poin-poin tadi akan tercapai islahul mustama', perbaikan masyarakat yang diharapkan barakallahu fikum. Dimulai dari pembenahan akidah, pembenahan tauhid, pembenahan ibadah, terus akhlaknya, adabnya, muamalahnya segala macamnya. Dimulai dari individu masyarakat, kemudian dengan ilmu syar'i. Dan yang melakukan perbaikan masyarakat memiliki sifat yang sangat mulia dari sifat-sifatnya para dai barakallahu fikum. Yang ke prinsip yang berapa lagi? 9. Tadi yang 8 sudah. Dakwah salafiyah itu dakwah mengajak kepada perbaikan masyarakat. Dakwah islahiyah, tapi dengan ketentuan-ketentuan. Apa ketentuannya? Yang pertama, yang pertama kali diperbaiki fokusnya pada perbaikan tauhid, akidah. Yang kedua, memperbaiki masyarakat dimulai dari individu masyarakatnya, bukan dari penguasanya atau undang-undangnya atau yang lainnya atau ekonominya. Masing-masing individu barakallahu fikum. Kemudian ilmu dulu ditanamkan kepada masyarakat untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Ilmunya harus ilmu yang syar'i, ilmu yang sahih dengan manhaj yang benar, manhaj salaf. Tayib. Ketentuan yang berikutnya lagi adalah barakallahu fikum, yang terjun dalam islahul mustama', para dai-dai yang terjun dalam islahul mustama' harus dai-dai yang memiliki perangai-perangai yang terpuji. Dia seorang sunni, seorang salafi. Dia harus memiliki ilmu, memiliki fikih, pemahaman terkait dengan dakwah. Dia barakallahu fikum orangnya santun, memiliki sikap yang arif, yang bijak. Dia sabar, hilm, sangat perhitungan dalam langkah-langkahnya. Dan dia hakim fi da'watihi, hikmah dalam dakwah dia barakallahu fikum. Nah, sekarang prinsip yang berapa lagi? Prinsip yang ke 9. Tadi kan lho, ya mau diulangi lagi sama kamu tadi. Tadi 9, tadi 8, sekarang 9 ya. Yang 9 barakallahu fikum. Da'wah salafiyah barakallahu fikum. Da'watun ilal ilmi wal amal. Da'wah yang mengajak umat manusia untuk berilmu dan beramal. Ini disebutkan sama Syekh Abdul Salam Barjas dalam risalahnya Usul Da'wah Salafiyah. Sehingga salafi semangat dalam berilmu. Salafi semangat dalam beramal. Amalnya dengan dasar ilmu. Ilmunya diamalkan oleh dia. Dan yang ke-10, Da'wah Salafiyah, da'watun ila al-akhlaqi wal adab al-hasanah. Da'wah Salafiyah juga dakwah yang mengajak barakallahu fikum sekitar kaum muslimin untuk memiliki akhlak yang mulia, adab-adab yang santun, dan menghilangkan segala sesuatu yang bertentangan dengannya dari akhlak yang tercela, akhlak yang enggak terpuji barakallahu fikum. Hadhihi asharatu usulin, 10 prinsip yang mungkin disampaikan para klasikum. 3 yang terakhir terpaksa dibawakan dengan singkat karena waktu yang semakin singkat. Barakallahu'alaikum wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah pada malam nanti akan kita bahas tentang mumayyizat da'wah salafiyah, keistimewaan da'wah salafiyah dibandingkan dengan da'wah-da'wah yang lainnya. Barakallahu'alaikum. Dan yang lainnya akan menyusul berkait dengan kewajiban mengikuti da'wah salafiyah, keutamaan mengikuti da'wah salafiyah dan segala macamnya. Ketika ada waktu insyaAllah akan sampaikan pada kesempatan nanti malam. Barakallahu'alaikum. Ya, sedikit besok pagi disertai dengan tanya jawab para profesor insyaallah taala. Selebihnya ya Allah yang lain sebelum bahas. Barakallahu fikum.